أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Sebelum kita melanjutkan merojah sedikit dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Baik. Dari tulab dulu, bukan dari ikhwah. Baik. Nanya dari Abu Ibrahim dulu. Apa tujuan kita mempelajari sirah Nabi sebagaimana penjelasan yang disampaikan Syaikhul Utsaimin. Sudah hadir sih ya. Untuk yang tidak hadir, biasakan ada semacam tanawub ya fi thalabil ilm. Silih berganti. Dalam artian ketika terhalang dari datang ke majelis, bisa bertanya kepada yang hadir. Ya. Apa yang mungkin disampaikan dalam pelajaran begitu. Hammam apa? Ada empat ya. Sebutkan satu saja. Apa di antara tujuan kita mempelajari sirah Nabi? Gak apa-apa, salah nanti dibetulkan. Ya, kalau betul gak disalahkan. Ya. Abu Salihah. Ya. Masya Allah, Ahsan. Ya, ini mengenal nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkara yang penting untuk kita mengetahui bagaimana silsilah ya nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Taib. Yang dengan itu kita akan semakin cinta ya kepada beliau, karena tidaklah seorang nabi kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik nasabnya. Itu yang pertama. Andika yang kedua, mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan ya, peristiwa-peristiwa dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengetahui hukum-hukum termasuk ketika terjadi peperangan, ya, pengepungan, ya, termasuk misalnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu ya, datangnya waktu azan ketika mengepung suatu kampung untuk diketahui apakah itu kampung muslim atau kampung kufar. Zaid. Ini siapa Zaid bukan? Iya. Yang ketiga apa? Itu baru dua. Yang ketiga? Abu Husain, Pak Salim. Ya, jadi mengetahui keterkaitan dari peristiwa-peristiwa itu dengan tafsir ya Al-Quran, karena sebagian dari peristiwa itu menjadi tafsir ya terhadap Al-Quran yang dengannya kita bisa memahami ya ayat-ayat yang ada dalam kitabullah. Baik, yang terakhir Abdullah, apa yang keempat? Catatannya ketinggalan. Ya. Catatannya ketinggalan. Ya. Sebenarnya seperti itu, ya bukan termasuk uzur ya. Ya, diupayakan ilmu itu dihafal. Ya. Apa yang keempat? Hidayat. Oh, kemarin enggak hadir. Baik. Apa yang keempat? Ilham. Dicatat enggak kemarin? Dicatat. Ketinggalan juga. Oh iya. Masya Allah. Anda Khalid ya namanya ya? Iya. Apa Khalid? Ya. Apa? Enggak kedengaran suaranya. Iya, hal yang tidak pantas bagi kita umat Islam untuk tidak mengetahui ya sejarah nabinya. Ya, jahilina bihali nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang tidak pantas kita mengaku muslim kok enggak mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mempelajari sirah. Jadi bukan kita ya membaca ataupun mendengarkan sirah itu hanya sebatas wawasan atau bahkan lebih daripada itu hanya untuk pengantar ya, pengantar tidur, seperti itu enggak boleh. Kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ya mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di hari akhir. Maka bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah? Tentunya dengan mengenal sirah ya, sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar. Iya. Apa kitab sirah yang terbaik, Umar? Kitab sirah yang terbaik apa, Umar? Al-Bidayah wa Nihayah. Siapa yang tahu, angkat tangan. Aba Ilyas, kitab sirah. Langsung dadah. Apa Zulkarnain? Mana Zulkarnain? Ya. Husain, bantu adiknya. Mas Miftah, apa kitab terbaik? Kitab sirah. Abu Salihah menjawab. Apa? Baik, yang Abu Abdillah Usman. Ya, kitab Sirah Ibnu Hisham. Jawabannya kitab sirah terbaik itu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang lebih baik dalam menceritakan sejarah nabi kita dibandingkan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Tapi kita masuk pada halaman 13. Kita berupaya untuk mengenal penulis dari kitab Al-Fusul ya fi ikhtisar fi ikhtisari siratul rasul, yakni Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita mulai dari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau memberikan komentar atau tanggapan tentang Al-Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, Al-Imam Al-Mufti. Beliau adalah seorang imam. Ya, imam itu artinya yang pantas dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Oleh karena itu, imam salat dikatakan apa? Imam, ya. Innama ju'ilal imam, ya. Liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Al-Mufti, dan beliau adalah seorang mufti, seorang yang pantas kapasitasnya untuk berfatwa. Al-Muhaddits Al-Bari, seorang muhaddits yang mahir, ahli. Oleh karena itu, kitab tafsir beliau yang merupakan kitab tafsir bil Ma'tsur, ya, termasuk di antara yang terdepan, ya, oleh para ulama untuk dipelajari, dianjurkan untuk dipelajari. Mungkin yang punya kitabul ilm Al-Imam Ibnu Utsaimin bisa merujuk pada pembahasan tentang kitab-kitab yang pantas untuk dijadikan sebagai marji bagi thalabul ilm di dalam mempelajari cabang-cabang ilmu. Nanti pada pelajaran tafsir, di situ beliau letakkan yang pertama tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian faqihun mutafanninun. Beliau seorang yang faqih. Ya, seorang yang memiliki kedalaman pemahaman ilmu, ilmu syar'i ini. Mutafannin, yang menguasai, ya, sekian cabang ilmu. Ya, termasuk dalam hal ini tafsir, demikian juga hadis, demikian juga lughah. Ya. Karena bagaimana mungkin seorang mufassir dalam keadaan tidak mumpuni dalam lughah. Demikian pula dalam bidang tarikh. Ya, termasuk di antara karya monumental beliau adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sesungguhnya kitab itu, ya, judul dari beliau Al-Mu'allif adalah Al-Bidayah. Karena beliau memiliki kitab khusus, kitab An-Nihayah, ya, Fil Fitan wal Malahim, yang itu isinya menceritakan tentang berbagai peristiwa menjelang hari kiamat, ya, demikian pula yang terjadi setelah hari kiamat. Itu dalam dua jilid. Kalau Bidayah An-Nihayah itu belasan jilid. Jadi itu kitab An-Nihayah. Kemudian beliau juga dikatakan di sini oleh Imam Az-Zahabi, muhaddisun mutqinun. Beliau seorang, ya, muhaddis yang mutqin, yakni kokoh, ya, dalam ilmu hadisnya. Mufassirun naqqalun. Ya, mufassir yang ahli dalam, yakni riwayat, ya, nukilan-nukilan, bagaimana beliau memisahkan, yakni riwayat-riwayat yang sahih, ya, dari riwayat-riwayat yang dhaif dalam tafsir beliau. Ada sebagian di antara generasi yang datang setelah beliau yang berupaya untuk meringkas kitab tafsir beliau, di mana yang terbaik, ya, ringkasan dari yakni siapa yang wanita Al-Bahis Al-Hasis. Ada yang ingat siapa namanya? Ya, Ahlul Hadis dari Mesir itu. Ahmad? Ya? Ahmad Syakir. Ya, Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Beliau ya memiliki ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan perbendaharaan beliau dalam bidang hadis ya menjadikan kitab ringkasan beliau ini ya lebih baik dibandingkan ringkasan tafsir yang lainnya. Ada tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir karya As-Sabuni. Ya, ini bukan As-Sabuni Al-Mutaqaddim. Ya, yang penulis kitab Aqidatus Salaf Ahlul Hadis bukan itu. Tapi As-Sabuni mutaakhir yang beliau ini seorang Asy'ari dan tidak memiliki kapasitas dalam bidang hadis sehingga akhirnya ringkasannya di situ ya membuang hadis-hadis yang sahih dan justru menampilkan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Karena dipandang sesuai dengan mazhabnya. Ya, dia seorang Asy'ari. Maka waspada dari kitab yakni Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh As-Sabuni. Kemudian di antara pujian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah وَسَمِعْتُ مِنَ الْفَقِيْهِ الْمُفْتِي الْمُحَدِّثِ dan aku telah mendengar dari al-faqih al-mufti al-muhaddith yang dimaksud ya Imam Ibnu Katsir itu sendiri. Jadi Al-Imam Al-Zahabi termasuk di antara para ulama yang belajar kepada al-muallif Al-Imam Ibnu Katsir. Zil fadail, pemilik sekian banyak keutamaan ya. Imaduddin yang nama beliau laqab ya beliau adalah Imaduddin yakni tonggak agama ini. Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Busrawi al-Syafi'i dan beliau al-Qurashi yakni Ismail ya ibn Umar ibn Katsir al-Busrawi al-Syafi'i. Ini nama Imam Ibnu Katsir. Dia namanya Ismail. Ya, ayahnya namanya Umar. Ada sejarah terkait dengan nama beliau ini di mana sang ayah ya merasa kehilangan ketika putra pertamanya Ismail ya meninggal akibat jatuh ya dari atap. Ya, di mana sang anak ini ya, anak yang sangat diharapkan oleh ayahandanya untuk menjadi orang yang besar di kemudian hari. Karena dari kecil sang anak sudah nampak kesungguhan di dalam belajarnya. Ya, hafal sekian banyak matan ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, ketika sudah menginjak remaja malah mengalami musibah jatuh ya dari atap sampai meninggal dunia. Sehingga ketika kemudian terlahir ya anak laki-laki yang merupakan anak terakhir beliau maka dinamailah dengan nama kakak pertamanya yakni Ismail. Jadi ini Ismail As-Saghir ya. Ya, yang meninggal Ismail Kabir ya seperti itu. Ya, sebagian ulama ya itu memberi nama beberapa anaknya dengan nama yang sama. Termasuk di masa kita Al-Imam Rabi' ya Ibn Hadi memiliki beberapa anak yang namanya sama. Sami'a min Ibn Syahnah di mana beliau telah mendengar dari ya Ibnu Asy-Syahnah wa Ibnu Raddad wa Ta'ifatin demikian juga dari Ibnu Raddad dan sejumlah ulama lahu inayatun birrijal di mana beliau yakni al-muallif Al-Imam Ibnu Katsir memiliki perhatian terhadap ar-rijal, yakni para perawi. Wal mutun, ya, wal fikhi, demikian juga matan riwayat, demikian juga fikih. Kharraja wa nazara, beliau mentakhrij, ya, riwayat-riwayat hadis, demikian juga, ya, melakukan dialog, munazarah ilmiah. Wa sannafa wa fassara, ya, wa taqaddama, dan beliau menulis, demikian juga menafsirkan, demikian juga beliau yakni taqaddama, yang terdepan dalam bidang ilmu, ya, di hadapan yang lainnya. Ini pujian dari Imam Az-Zahabi, ya. Dan Imam Az-Zahabi juga termasuk di antara para ulama yang belajar kepada Syekhul Islam. Dan Syekhul Islam adalah salah satu di antara guru dari guru-guru Al-Imam Ibn Katsir Al-Mu'allif, ya, rahimahullah. Kemudian berikutnya, qala Shihabuddin Ibn Hajji rahimahullah, kata beliau, kana ahfadha man adraknahu limutunil ahadith. Beliau adalah orang yang paling kuat hafalannya dari yang kami jumpai, ya, terhadap yakni matan-matan hadis. Wa a'rafahum bi takhrijiha wa rijaliha, dan yang paling memahami, ya, takhrij dari riwayat-riwayat itu, demikian juga para perawinya, para rijalnya. Wa sahihiha wa saqimiha, dan paling mengetahui mana yang sahihnya dari riwayat tersebut dan mana yang sakitnya, yakni yang dhaifnya. Wa kana aqranuhu wa syuyukhuhu ya'tarifuna lahu bidzalik. Di mana beliau, ya, rahimahullah, para rekannya, ya, rekan-rekan belajarnya, bahkan guru-gurunya mengakui hal yang demikian, ya, bagi beliau. Yani beliau diakui tentang keunggulannya dalam perkara-perkara yang telah disebutkan di atas tadi. Ini dalam kekuatan hafalannya, ya, terhadap matan-matan hadis, demikian juga yani penguasaannya terhadap sumber-sumber dari riwayat tersebut serta para perawinya. Demikian juga untuk bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaifnya. Wa kana yastahdhiru katsiran min at-tafsir wa at-tarikh. Di mana beliau orang yang betul-betul yakni yastahdhir itu, yakni bagaimana mendatangkan sesuatu dari hafalan, ya. Dari tafsir, demikian juga tarikh, ya, tentang perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan, ya, yang ditanyakan kepada beliau. Baik. Jadi ini menunjukkan bagaimana kuatnya, ya, penguasaan beliau terhadap ilmu-ilmu tadi, baik tafsir maupun tarikh. Dikatakan di sini qalilan misyan, beliau sedikit lupanya. Ya. Wa kana faqihan jayyidal fahmi. Di mana beliau seorang yang faqih dan pemahamannya bagus. Sahih az-zihni, yani akalnya sahih, cerdas. Ya, wa yahfazu at-tanbiha ila akhir waqtin. Di mana beliau menghafal kitab at-tanbih, ya, kitab dari kitab-kitab Syafi'iyah. Nabi termasuk di antara ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan di atas pada penyebutan Imam Al-Dhahabi Al-Busrawi Al-Syafi'i. Jadi mazhab beliau, ya, dalam hal furu' mengikuti mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Nah, bersamaan dengan itu, tidaklah, ya, mazhab yang diikuti itu menghalangi beliau untuk belajar kepada para ulama yang berbeda mazhab, ya. Bahkan beliau bagaimana yakni bermulazamah kepada Al-Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana kita mengetahui beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam, disebut-sebut oleh para ulama sebagai salah seorang di antara tokoh ulama dari mazhab Hambali. Ya, bersamaan beliau sendiri, yakni Syaikhul Islam, ya, berlepas diri dari beliau dinisbatkan kepada salah satu di antara, ya, mazhab yang ada, karena pada dasarnya yang menjadi dasar di dalam beragama adalah apa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yushariku fil arabiyyah musyarakatan jayyidah. Demikian pula, ya, beliau ikut berserikat di dalam, yakni penguasaan ilmu arabiyyah, ilmu bahasa Arab, ya, dengan baik. Ya, wa yunazzimul asyira. Beliau, ya, menyusun syair. Dan ini juga menunjukkan kepiawaian beliau dalam bidang tersebut. Wa ma a'rifu anni ijtama'tu bihi ala kasrati taraddudi alaihi illa wastafadtu minhu. Aku tidak mengetahui bersamaan aku ini sering berkumpul dengan beliau dan betapa seringnya aku berbolak-balik, ya, mendatangi beliau, kecuali aku mendapatkan faidah darinya, atau istilahkan ilmu baru, ya, darinya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana luasnya keilmuan al-muallif rahimahullah. Berikutnya, qala al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana kathir al-istihdar husna al-mufakahah sarat tasanifuhu fil biladi fi hayatihi wa antafa'a biha an-nasu ba'da wafatihi. Ya, sedikit yang dinukilkan diri dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, beliau menyatakan pujiannya bahwa beliau, Imam Ibnu Katsir, adalah seorang yang, yakni, banyak atau kuat di dalam mendatangkan, ya, ilmu yang dibutuhkan, jadi dari hafalan beliau, ya. Kemudian husnal mufakahah, demikian juga di dalam bergaul, ya, di dalam bergaul beliau rahimahullah, ya, bagus di dalam, artinya memberikan candaan kepada orang lain. Yang tentunya di sini menunjukkan keakraban beliau dengan orang lain, tidak kaku, ya, di dalam bergaul. Ya, dan tentu contoh atau teladan dalam masalah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sekian banyak riwayat menyebutkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan para sahabatnya, dan candaan beliau tidak keluar dari kebenaran, tidak ada kedustaan pada candaan beliau. Sarat tasanifuhu fil biladi fi hayatihi, di mana karya-karya beliau ini menyebar, ya, di berbagai negeri, fi hayatihi, pada masa hidup beliau, wantafa bihan nasu ba'da wafatihi, dan manusia pun, ya, setelah wafatnya beliau, ya, mengambil manfaat dari karya-karyanya tersebut, ya, termasuk, ya, bagaimana kita yang hidup di zaman ini, ya, yang sudah 8 abad yang berlalu, kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, baik itu dalam bidang hadis, mungkin yang mempelajari, ya, kitab Mustalah, ya, Mukhtasar fi Ulumil Hadis, demikian juga bidang tafsir, ya, demikian juga, ya, bidang tarikh, ya, karena beliau memiliki kitab, ya, Sirah Nabawiyah, sebagaimana sudah disinggung, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, menulis Mukhtasar, ya, Sirah, atau Sahih Sirah Nabawiyah, yang merupakan ringkasan dari kitab Sirah Ibn Katsir, ya, walaupun, yani, belum tuntas, namun insyaallah banyak manfaat yang bisa dipetik dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah tersebut. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Al-Husaini, ya, di mana beliau adalah salah satu di antara murid dari al-mu'allif al-imam Ibn Katsir. Kata beliau, wasahara syaikhuna Abul Hajjaj al-Mizzi fa'akthara anhu wa'afta wa'darrasa wa'nazara wa'bari'a fil fikhi wa'tafsiri wa'nahwi wa'am'ana nazara fil rijali wal'ilali. Kata Al-Husayni, guru kami, ini yang dimaksud Al-Imam Ibn Katsir, sahara Abul Hajjaj al-Mizzi. Ya, sahara maknanya, yani menikahi, ya, menikahi putrinya, ya, menjadi menantunya, ya, jadi menjadi menantu dari Abul Hajjaj al-Mizzi, beliau, ya, imam di dalam Rijal, ya, al-Mizzi. Jadi beliau menjadi, yani mertuanya Imam Ibn Katsir. Juga nanti akan disinggung pada biografi Al-Imam Ibn Katsir. Fa'aktsara anhu. Dan dari beliau, yakni dari mertuanya, beliau banyak, ya, menimba riwayat. Baik. Di sini, ya, menjadi pelajaran bagi para tulab untuk apa? Untuk cari mertua. Ya, untuk berupaya mengambil manfaat, ya, dari ilmu yang dimiliki oleh orang lain termasuk dari mertua. Jangan rikuh, ya, dalam masalah ilmu jangan rikuh, bahkan dimanfaatkan yang punya mertua memiliki kemampuan ilmiah, ya, bahkan ini kesempatan yang baik sehingga obrolannya bermanfaat, ya, begitu ya Abu Ibrahim, ya, ayo. Kemudian wa'afta, dan beliau memberikan fatwa, wa'darrosa, memberikan pelajaran, mengajar, wa'nadhoro, juga melakukan dialog. Ini dialog ilmiah. Wa'bari'a fil fikhi wa'tafsiri wa'nahwi. Dan beliau, ya, betul-betul menjadi seorang yang mahir, ya, dalam bidang fikih, tafsir, ya, demikian juga nahwu. Wa'am'ana nazara fil rijali wal'ilali. Dan beliau memiliki pandangan yang mendalam, ya, dalam bidang rijal, yakni para perawi, demikian juga ilal, yakni penyakit-penyakit yang ada pada riwayat hadis. Kemudian berikutnya, pujian berikutnya, qala al-allamah al-aini. Al-allamah al-aini, beliau berkata, kana qudwatal ulama'i wal huffaz. Beliau adalah seorang yang menjadi teladan bagi para ulama dan para huffaz, para penghafal hadis. Wa umdata ahli al-ma'ani wal alfaz. Dan beliau menjadi umdah, ini pokok, ya, tonggak bagi para ahli al-ma'ani, yakni mereka yang mendalami makna-makna, ya, dari ayat ataupun hadis, wal alfaz, demikian juga lafaz-lafaz. Wa sami'a wa jama'a, di mana beliau mendengar, yakni riwayat, dan beliau mengumpulkannya. Wa sannafa, dan menulis karya-karya tulis. Wa darrasa, dan mengajarkan ilmu. Wa haddatha, yakni menyampaikan hadis. Wa allafa, dan menulis karya-karya tulis. Ya, ya, sebagai contoh misalnya kitab, dan itu juga menunjukkan gambaran keberkahan para ulama, ya, dalam waktu mereka. Kitab tafsir beliau, tafsir Ibn Katsir, ada yang sudah tamat mempelajarinya? Sepertinya belum ada, ya. Ya. Bagaimana lagi dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, yang belasan jilid itu. Ya, kita mungkin untuk membacanya saja, ya, sampai akhir ayat belum tentu bisa selesai, ya. Bagaimana mereka para ulama menulis karya tersebut dan nilai ilmiahnya begitu berbobot. Kemudian wa kana lahu ittila'un 'azimun fil haditsi wat tafsiri wat tarikh. Di mana beliau ini memiliki penelaahan, penelitian yang demikian luar biasa, ya, dalam bidang hadis, tafsir, demikian juga tarikh sejarah. Washtahara bidhabti wattahriri. Beliau ya masyhur, dikenal dengan penelitiannya, demikian juga ya tahrir, yakni pembenahan ya terhadap riwayat-riwayat yang ada. Ya, yakni mungkin saja ada riwayat yang keliru ya, maka beliau tunjukkan yang benarnya. Wantaha ilaihi ilmu tarikh wal hadis wa tafsir. Di mana intaha ilaihi, yakni berakhir pada beliau, ini menunjukkan bagaimana puncak ya dari keilmuan beliau dalam bidang tarikh, demikian juga dalam bidang hadis dan tafsir. Walahu musannafatun adidatun mufidah, dan beliau memiliki ya, karya-karya tulis yang demikian banyak, adidah ya, dan mufidah, dan bermanfaat. Ini pujian dari Al-Allamah Al-Aini. Berikutnya, qala Al-Allamah Ibnu Nasir, Ibnu Nasir Din ya, Ad-Dimashqi. Kata beliau, Al-Syeikhu Al-Imamu Al-Allamatu Al-Hafid. Beliau adalah Syeikh, yakni guru. Beliau juga imam, teladan bagi umat ini. Beliau adalah Allamah, yakni seorang yang sangat luas keilmuannya. Al-Hafid. Ya. Beliau adalah Hafid, yakni seorang yang menguasai riwayat hadis. Sebagian ulama mengatakan minimal 100 ribu hadis dengan sanadnya, itu dikatakan Al-Hafidh. Ya, di masa kita ada yang dijuluki Al-Hafidh oleh muridnya. Ada yang tahu namanya? Ya. Hah? Tidak tahu. Baik. Ada yang ingat Pak Sugi? Ada Pak Sugi? Tidak ada. Welias? Hah? Bukan. Dijuluki oleh muridnya Al-Hafidh, ya, Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Ya. Masih ingat? Ya. Kenapa dijuluki Hafid? Karena hafal sekian bait syair. Ya. Ya, dan ya banyak-banyak kita memohon istiqomah, karena tidak sedikit ya orang-orang yang dulunya dipuji oleh para ulama, ternyata ya kemudian terjadi apa yang terjadi pada mereka, termasuk orang ini. Ya. Kata beliau selanjutnya, Imaduddin. Jadi ini laqab ya Imam Ibnu Katsir. Siqatu al-muhaddisin, ya. Terpercayanya dari kalangan muhaddisin ahlul hadis. Umdatul mu'arrikhina, yang merupakan umdah, ya tonggak atau pokok dari para ahli tarikh, para ahli sejarah. Alamul mufassirin, ya merupakan tokoh ya dari tokoh ahli tafsir. Baik, ini pujian dari Al-Allamah Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau juga termasuk di antara para ulama yang hidup ya berdekatan masanya dengan Syaikhul Islam. Kemudian qala Al-Allamah Ibnu Habib. Berikutnya kata Al-Allamah Ibnu Habib, imamun. Ya, beliau seorang imam. Ya, zawit tasbihi wat tahlili. Yani yang menunjukkan bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, ya, seorang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa za'imu arbabit ta'wil, yang merupakan za'im, yani tokoh atau pimpinan dari mereka yang menguasai ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Ya, ta'wil di kalangan salaf maknanya adalah tafsir. Sami'a wa jama'a wa sannafa. Beliau mendengar riwayat, mengumpulkannya dan membuat karya tulis. Wa atraba al-asma'a bi aqwalihi wa shannafa. Ya. Beliau ya menggoncangkan pendengaran yakni artinya apa yang keluar dari lisan beliau sesuatu yang indah yang menjadikan pendengaran itu terarah ya kepada apa yang terucap dari lisan beliau. Wa haddatsa wa afada, dan beliau menyampaikan hadis dan memberikan faedah ya dari hadis-hadis yang disampaikan tersebut. Wa tarat fatawihi ila al-bilad, di mana fatwa-fatwanya menyebar ya ke berbagai negeri. Washtahara, dan beliau dikenal bidhabti wa tahrir, dengan kecermatan ketelitiannya, dan demikian juga tahrir yakni di dalam pembenahan ya riwayat-riwayat, dan ini menunjukkan juga penguasaan dalam ya menilai riwayat yang ada. Wantahat ilaihi riasatul ilmi fit tarikh wal hadithi wat tafsir, dan berakhir pada beliau riasatul ilmi yakni kepemimpinan dalam masalah ilmu fit tarikh, dalam bidang sejarah, wal hadis, demikian juga bidang hadis, wat tafsir, dan demikian pula dalam bidang tafsir. Ini beberapa ya yang dinukil dari pujian para ulama tentang Al-Imam Ibnu Katsir, mu'alif dari kitab ini, yang dari sini ya kita mengetahui bagaimana ini gambaran yang ada pada diri beliau dari keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Insyaallah pada kesempatan berikut kita akan membaca ya dari biografi beliau rahimahullah. Sebelum kita masuk ke inti dari kitab ini, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.